الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim nawaitu ta'alluma wa ta'alim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى ولما مات آدم لم تعلم حواء بموته حتى سمعت بكاء الوحش والسباع والطير ورأت الشمس منكسفة وقامت من جبتها فزعة أن يكون حل بالشيث ما حل بهابل وصارت إلى جبة آدم ولم تره وصاحت صيحة عظيمة وأقبل لها شيث وعزاها وأمرها بالصبر فلم تصبر دون أن صرخت ولطمت وجهها وداقت صدرها فأورثت ذلك بناتها إلى يوم القيامة ثم لزمت قبره 40 يوم لا تطعم حتى مرضت مريضا شديد مرضا شديدا حتى بكت الملائكة رحمة لها ثم قبضت وغسلها بناتها وكفنت في أكفان الجنة ودفنت إلى جنب قبر آدم قال بعدهم كانت وفاتها بعد سنة بعد وفاة آدم وروي أن آدم لما توفي أتي له بحانوت وكفن من الجنة فنزلت الملائكة فغسلته وكفنته في وتر من الثياب وحنطاه وتقدم ملك منهم فصلى عليه وصلت الملائكة خلفه ثم أكبروه وألحدوه ونصبوا اللبن عليه وابنه شيث عليه السلام الذي هو وصيه معهم فلما فرغوا قالوا له هكذا فاصنع بولدك وإخواتك فإنها سنتكم والمراد بالصلاة مجرد الدعاء لهذه الصلاة المعروفة لكن ذكر ابن عباس في تفسير حقي أن آدم لما مات قال ولده شيث لجبريل صلي عليه فقال له جبريل أنت مقدم فصلي على أبيك فصلى عليه وكبر 30 تكبيرة ومنه يعلم أن التكفين والغسل والصلاة والدفن من الشرائع القديمة قيل وفاة آدم يوم الجمعة وعمره 1000 سنة وقيل 130 في الجنة وبقية الألف عاشها على الأرض واختلفوا في موضع دفنه قال بعضهم عند الجبل الذي أهبط عنده في الهند وقيل في جبل أبي قبيس وكيل بمنى بمسجد الخيف وكيل قبر حواء بجدة والله أعلم. Di pertemuan sebelumnya diceritakan bahwa Nabi Adam alaihi salam sebelum meninggalkan peti yang diberikan kepada putranya Syith. Di peti itu terdapat foto atau gambar para nabi dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan di dalam peti itu diletakkan barang-barang dari nabi ke nabi, dan terdapat wasiat yang tercatat untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Adam mengatakan, karena aku melihat namanya tercatat di setiap tiang arsy-Nya Allah dan di dalam setiap daun dari pohon Tuba, begitu juga di pintu-pintu surga dan di setiap tingkatan langit. Dan Nabi Adam memberikan wasiat kepada Syith untuk memerangi saudaranya Gabil. Untuk memerangi saudaranya Gabil karena sudah tidak patuh durhaka kepada orang tua dan juga menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, keluar dari ibadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Adam meninggal setelah memberikan wasiat, memberikan wejangan dan segalanya kepada putra-putranya, mengajarkan kepada Syith caranya beribadah dan yang lain sebagainya, meninggal Nabi Adam. Ketika Nabi Adam meninggal, istrinya Sayyidatuna Hawa enggak tahu. Ketika Nabi Adam meninggal, istrinya Siti Hawa enggak tahu. Tapi Siti Hawa ini hanya mendengarkan tangisan daripada binatang-binatang. Binatang liar atau binatang buas, burung dan yang lain supaya menangis. Kemudian melihat ke matahari gerhana. Waraati syamsah munkasifatan, terjadi gerhana. Terbangun, lari, takut. Mengingat pernah terjadi seperti ini ketika terbunuhnya atau meninggalnya putranya Habil. Takut terjadi kepada Syith. Takut terjadi kepada Syith putranya. Dibangun, kaget ngelihat berubah semua. Mendengarkan binatang menangis, baik yang buas ataupun yang liar, menangis, bangun ngelihat matahari gerhana. Takut terjadi seperti yang terjadi kepada Habil, sebagaimana yang sudah kita ceritakan, makanan menjadi pahit atau kecut, buah-buahan berubah warnanya dan yang lain sebagainya. Lari ke tempat Nabi Adam biasanya tinggal atau duduk. Gak melihat, gak kelihatan Nabi Adam. Jerit, jerit, teriak dengan kencang. Akhirnya karena teriak yang begitu kencang, Syith putranya langsung menghampirinya dan menenangkannya, memerintahkan untuk bersabar. Takziah, kalau bahasa Indonesianya kalau dipakai biasanya sama orang-orang, nyelawat. Nyelawat itu tujuannya nenangno, nyenengno sahibul musibah. Tidak harus untuk kematian, tidak harus untuk kematian. Nah ini ketika jerit, datang Syith menenangkan, memerintahkan untuk bersabar. Tidak sabar, tidak sabar sehingga memukul wajahnya, nempeleng wajahnya, memukul dadahnya. Nah ini akhirnya terwarisi seperti ini sampai hari kiamat, khususnya kepada perempuan-perempuan. Kita lihat ini di berita ya, kalau anaknya mati atau apa, histeris ya, berlebihan. Itu warisan dari Siti Hawa dulu. Nah, ini pertama dulu, belum ada cara dan yang lain sebagainya. Nangis, teriak dan lain sebagainya, memukul itu dan lain sebagainya. Karena tidak sabar, akhirnya Ibu Hawa ini ada di kuburannya Nabi Adam. Enggak kemana-mana. Duduk di kuburan Nabi Adam, tinggal di situ, enggak makan sampai sakit parah. Sedih itu, kehilangan suaminya. Beda dengan orang zaman sekarang. Suami kalau istrinya meninggal atau istri suaminya meninggal, merdeka. Ketepaan. Apalagi zaman sekarang. Nah, dengan fasilitas yang ada. Nah, zaman sekarang ini kalau dulu namanya orang selingkuh itu seperti orang yang wis, sekarang enggak, selingkuh itu seperti dosa kecil. Kenapa? Podo sing lanang sing wedok pok wis. Makanya mati ketepaan. Misalnya perempuan mati di sini, ketepaan jadi sing lanang. Atau sebaliknya. Nauzubillah min dzalik. Ini enggak dulu sama Nabi Adam. Ketika Nabi Adam meninggal, sedih. Bahkan tidak meninggalkan kuburannya. Tidak meninggalkan kuburannya, tetap di kuburannya. Enggak makan. 40 hari. Enggak makan, sakit. Sakit parah. Sampai malaikat itu menangis. Melihat kondisinya Siti Hawa ini, malaikat menangis. Kasihan. Akhirnya meninggal Siti Hawa. Ada mengatakan perbedaan jarak antara meninggalnya Nabi Adam dengan Siti Hawa itu 1 tahun. Lah dimakamkan Siti Hawa ini di dekat Nabi Adam. Dimakamkan di dekat Nabi Adam. Lah Nabi Adam ketika meninggal bagaimana? Kalau Habil itu kan diberlakukan sama Gobel tanpa memandikan, tanpa mengafani. Karena melihat pelajaran dari burung gagak. Lah sedangkan Nabi Adam, nabi dan punya putra Syith, nabi juga. Bagaimana? Akhirnya Nabi Adam ini diproses. Diriwayatkan ketika Nabi Adam meninggal, segala perlengkapan untuk memandikan dan mengkafani itu didatangkan dari surga. Diturunkan dari surga. Yang memandikan pun para malaikat. Yang memandikan pun para malaikat. Dikafani dengan 3 kain. Dikafani dengan 3 kain. Lalu salah satu daripada malaikat maju mengimami sholat, dan sholat di belakangnya malaikat yang lainnya, kemudian dikuburkan dikebumikan, dimasukkan di liang lahat, kemudian dikasih kayak patoan gitu. Lah putranya Syith bersama para malaikat itu. Putranya Syith ini bersama para malaikat itu. Ketika selesai proses memandikan, mengkafani, nyolati, memakamkan dan yang lain sebagainya, malaikat berkata kepada Syith, "Hakadza fasna biwaladik wa ikhwatik fa innaha sunnatukum." Katanya para malaikat, seperti inilah lakukan kepada putra-putramu dan kepada saudara-saudaramu dan keturunan-keturunanmu, karena ini adalah kesunahan untuk kalian. Ini adalah kesunahan atau ajaran untuk kalian. Tapi sholatnya tidak sama dengan sholatnya yang kita lakukan. Sholatnya tidak sama dengan sholatnya kita. Tapi sholatnya hanya sekedar doa. Jadi sholatnya waktu itu hanya sekedar doa. Tapi Imam Ibnu Abbas berkata di dalam tafsir, beliau mengatakan sholatnya sama, tapi beda. Bedanya apa? Bahwa ketika Nabi Adam meninggal, malaikat putranya Nabi Adam, Syith, berkata kepada Jibril. Syith berkata kepada Jibril, "Shalli alaih, sholatono." Katanya Jibril, "Anta mugaddam, engkau yang lebih berhak untuk maju. Fasholli ala abik, sembayangono ayahmu," katanya Jibril. Hanya disolati sama Syith. Disolati, kalau kita berapa takbir salat jenazah? 4. Lah itu 30 takbir. 30 takbir. Jadi kalau kita 4 takbir, Syith ketika mengimami atau menyolati ayahnya Nabi Adam 30 takbir. 30 takbir. Jadi beda dengan kita. Beda dengan kita. Lah dari sini diketahui bahwasanya mengkafani, memandikan, menyolati dan mengamankan itu bukan syariatnya Nabi Muhammad saja, tapi juga syariatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada beberapa kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah sejak dulu. Sejak dulu. Seperti ini. Mengkafani, memandikan, menyolati dan memakamkan. Sejak dulu zamannya Nabi Adam. Zamannya Nabi Adam meninggal diberlakukan seperti itu, berlanjut sampai zaman kita. Itu syariat yang dari dulu. Wudu, salat sama, itu bukan syariatnya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi terdahulu pun mendapatkan kewajiban sholat. Karena itu ketika Nabi mengajarkan wudu, Nabi membasuh, Nabi mengatakan hadza wudhu'i wa wudhu'ul anbiya ghabli, inilah wudhu'ku dan wudhu'nya para nabi sebelumku. Berarti apa? Para nabi juga wudhu. Lah untuk apa para nabi wudhu? Ya untuk sholat. Tapi terkadang ada tambahan yang membedakan, seperti wudhu misalnya. Nah seperti wudhu, kalau Nabi mengatakan ini wudhuku dan wudhunya Nabi sebelumku, berarti ada kesamaan wudhunya Nabi dan wudhunya para Nabi sebelumnya. Tapi apa yang berbeda? Itolatul wura wa tahjil, membasuh lebih dari kewajiban dari wajah, tangan dan kaki. Membasuh lebih dari kewajiban, kan ada batasnya, wajah ada batasnya, kita membasuh lebih. Tangan ada batasnya, kita membasuh lebih. Kaki ada batasnya, kita membasuh lebih. Itu dinamakan dengan itolatul ghura wa tahjil. Nah itu yang membedakan umatnya Nabi Muhammad dan umat-umat yang lainnya. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan antumul ghurrul muhajjalun yaumal kiamah. Jadi ada kesamaan, ada juga tambahan. Haji syariat terdahulu juga ada. Nabi Adam itu haji berjalan kaki dari India 40 kali. Berjalan kaki dari India 40 kali. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya yang pertama bangun adalah Nabi Adam, perintahnya Allah, sebagaimana yang sudah kita ceritakan. Ada haji, tapi ada yang membedakan hajinya kita dengan hajinya mereka di dalam caranya. Mungkin juga ada tambahan atau pengurangan. Lah Nabi Adam ini meninggal, hari Jumat, meninggal pada hari Jumat. Jadi Nabi Adam masuk surga hari Jumat, diciptakan hari Jumat, dikeluarkan dari surga hari Jumat, ya, kemudian meninggal hari Jumat. Umurnya 1000 tahun. Ada yang mengatakan 1130 tahun. Ada yang mengatakan 1000. Ada yang mengatakan 1130 tahun. Yang 130 tahun itu ketika berada di surga, 1000 itu masa hidup di dunianya. Jadi 1000 masa hidup di bumi, yang 130 ketika tinggal di dalam surganya Allah. Jadi usianya kalau di total 1130. Tapi ada yang mengatakan enggak, ya usianya 1000 tahun itu. Ya. Usianya Nabi Adam saat meninggal. Ada perbedaan di mana dimakamkan Nabi Adam. Ada perbedaan di mana dimakamkan Nabi Adam. Sebagian mengatakan bahwa Nabi Adam dimakamkan di gunung di mana beliau diturunkan oleh Allah, di India. Di gunung di mana beliau diturunkan oleh Allah di India. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu dimakamkan di gunung Abi Gubais. Di Mekah ini, di gunung Abi Gubais di Mekah. Ada yang mengatakan di Mina, tepatnya di Masjidil Khaif. Tepatnya di Masjidil Khaif. Ada lagi yang mengatakan itu Nabi Adam. Adapun Siti Hawa, ada yang mengatakan kuburannya di Jeddah. Kuburannya di Jeddah. Nah, ada sekarang kalau orang umroh biasanya dilewatno kuburannya Siti Hawa, tapi ada yang mengatakan itu bukan kuburannya, tapi kuburannya Nabi Adamnya. Orang yang mengatakan itu kuburan Nabi Adamnya, dilewatno to jari ini katanya. Ya, tapi kalau di dalam kitab yang disebutkan ini nggak ada yang di Jeddah, yang di Jeddah tentunya Siti Hawa, ya itu pun dikatakan, tapi pastinya wallahu alam. Yang perlu kita simpulkan di dalam cerita ini, di antaranya ini seperti yang kita sebutkan tadi, saat nyelawat. Nyelawat itu atau takziah itu sunnahnya dari saat kita mendengar sampai hari ketiga. Jadi saat kita mendengar ke mendatanginya itu tidak lebih dari 3 hari. Itu sunnahnya. Sunnahnya takziah, sunnahnya ngelawat. Tapi kalau kita datang hari ke-4, padahal kita sudah mendengarkan beberapa hari yang lalu, dan tidak ada sebab yang membuat kita, atau tidak ada yang menghalangi kita untuk datang, tapi kita datang hari ke-4 misalnya, makruh. Makruh. Kecuali kalau ada sebab. Kenapa? Di luar kota beberapa hari. Ketika pulang baru dia sempat untuk takziah, enggak makruh. Atau misalnya enggak dengar. Tidak dengar. Baru dengar setelah hari ke-4. Baru kerungu. Setelah hari ke-4 kemudian dia takziah, enggak makruh. Makanya sebagian orang bikin tahlil itu cuma 3 hari. Kenapa? Untuk mengikuti hukumnya takziah. Ngikut hukumnya takziah. Nah, tujuannya apa sih? Supaya sahibul bait itu tidak terlalu lama bersedih. Biar kembali ke kehidupannya. semula. Nah selama 3 hari ini, kalau bisa khususnya di saat kematian, itu yang membuatkan makan atau minum dan sebagainya itu tetangga atau kerabat yang dekat. Tapi sekarang yang ada kan enggak, ini keluar kepaten masak-masak, kepaten masak-masak, jadi enggak tepat. Padahal Nabi SAW pernah memerintahkan kepada para sahabatnya saat itu ketika keluarganya Ja'far, sepupunya Nabi, keluarganya Ja'far, ya, Ja'far bin Abi Thalib, ketika ada keluarganya meninggal, Nabi mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman. Katanya Rasulullah, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Nabi memerintahkan, buatkan makanan. Karena itu kalau kita mungkin kalau di Pasuruan ya, kalau di Pasuruan misalnya ada tetangga orangnya meninggal di sebelah, yang buat makan-makan itu bukan dari tuan rumah itu, orang sebelahnya. Dikongkon, enggak, dengan sendirinya sudah dikaitno, orang takziah makan dari rumah situ yang ngasih. Dari rumah itu yang ngasih. Terkadang keluarnya dari rumah sahibul musibah, tapi enggak masak di situ. Cuma ngeluarkannya dari situ. Nah, karena apa? Ada yang mengatakan itu enggak pantas gitu loh. Gimana dia mendapatkan musibah tapi dia masak-masak. Yang lebih parah mereka kalau masak-masak cuma biasa itu enggak apa-apa. Lah kalau gawe tumpeng. Ini kan seperti ada perayaan atau ada sesuatu yang nggih tumpeng kok seneng ngono, mbuh seneng pola itu warisan atau apa enggak paham. Nah, ini lebih lagi, ya lebih lagi. Ya. Kemudian boleh bersedih, tidak boleh berlebihan. Boleh bersedih, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau orang berlebihan itu seperti orang yang tidak beriman. Seperti orang yang tidak beriman. Kenapa? Loh, padahal dia sudah mengetahui. Dia sudah tahu bahwa Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut. Rasulullah pun sudah mengatakan isma syi'ta fa'inaka mayyitun. Hiduplah semau kamu, kamu akan mati. Allah mengingatkan, Rasulullah mengingatkan. Bahkan Allah bukan hanya di dalam satu ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Surat Al-Imran. Dalam surat yang lain Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaikum turja'un. Dalam ayat yang lain innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Beberapa ayat Allah mengingatkan. Bahkan Allah mengatakan kalian tidak akan mampu, tidak akan bisa lari dari kematian. Qul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tapi ketika terjadi kita seperti orang yang enggak sadar. Kita seperti orang yang enggak membaca. Kita seperti orang yang enggak paham. Histeris, menangis berlebihan, berteriak dan yang lain sebagainya. Loh. Karena itu Sayyidina Umar ketika Rasulullah meninggal marah. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal? Berarti dia ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim. Enggak sadar Sayyidina Umar. Diingatkan akhirnya Sayyidina Umar. Setelah diingatkan sadar dan memar, istighfar dan memar, sadar, ingat. Karena itu kita perlu memantapkan keimanan agar bila terjadi sesuatu musibah balak menimpa kita, kita enggak sampai berlebihan di dalam bersedih atau di dalam merasa kehilangan. Boleh menangis, boleh. Orang tua meninggal, kakek meninggal, nenek meninggal, anak meninggal, boleh menangis. Bukan enggak boleh. Rasulullah menangis waktu putranya Ibrahim meninggal. Tapi enggak histeris, sekedarnya. Nah, sekedarnya. Lah, kita perlu ajarkan itu kepada keluarga kita. Kepada keluarga kita. Kenapa? Tidak ada satupun dari kita kecuali antara mendahului atau didahului. Ya, yang mendahului berarti siap-siap. Yang didahului harus siap juga menerima. Ya, yang didahului harus siap menerima. Nah, itu ya, jangan sampai histeris. Nah, karena itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dilakukan orang-orang jahiliyah, karena itu dilarang, itu diantara yang dilarang, memukul apa, menempeleng pipi, menyobek-nyobek apa kesak dan yang lain sebagainya, itu diantara hal yang dilarang ketika kita ditinggal mati oleh keluarga. Dan yang terakhir, cerita melanjutkan cerita yang kemarin, lihat Nabi Adam ketika mau meninggal mewasiatkan kepada anaknya, mengajarkan kepada anaknya. Kita juga gitu sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua harus terus mewanti-wanti anak kita, mengingatkan anak kita. Dan itu telah digambarkan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada putranya. Begitu juga Nabi Allah Ya'qub mewasiatkan kepada putranya. Nabi Ibrahim mewasiatkan, Nabi Ya'qub mewasiatkan, Nabi Adam pun mewasiatkan. Padahal yang mereka wasiat itu adalah putra-putranya Nabi juga. Nabi Ibrahim putranya Nabi, Nabi Ya'qub putranya Nabi, Nabi Adam putranya Nabi. Ibaratnya itu sudah dijamin amannya dari kemaksiatan dan yang lain sebagainya. Lah, kita ini kan putra kita bukan Nabi, anak kita bukan calon Nabi. Kalau yang Nabi aja mewasiatkan dan mengajarkan bagaimana cara ibadah, kita sudah lebih harus, kita lebih wajib untuk terus mengingatkan kepada anak-anak kita akan jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan anak kita ini wis pokoke turu jarno turu. Kapan mangan diceluk, kapan waktune adus dikongkon, tapi enggak pernah diingatkan kewajibannya, yang harus dia kerjakan, yang harus dia lakukan dan yang lain sebagainya. Jadi anak ini enggak pernah diajari apapun oleh orang tuanya. Ini keliru. Ini keliru. Lihat ini, para nabi. Kita belum menyentuh, kita belum mengikuti mereka. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa diselamatkan oleh Allah dari kejelekan, dari kemaksiatan, dan mudah-mudahan kita dan mereka dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah, diridhai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران